Yesus kudus, sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Mesra dan kudus, ah.